بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الأخوة المستمعون الكرام في الكلام على الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو الإيمان بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله في ذلك تفاصيل، إلى أن قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قوله بعثه الله بالنذارة عن الشرك، أي بإنذار قومه وتحذيرهم من الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب وأشد الموبقات وأكبر الكبائر وأعظم الجرائم والآثام. فبعث بالنذارة من الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، وهو أول شيء بدأ به قومه صلى الله عليه وسلم. فقومه لم يسمعوا منه في بدء دعوته إلا الدعوة إلى التوحيد، بل مكث على ذلك صلى الله عليه وسلم منذ بعث 10 سنوات وهو لا يدعو إلا إلى التوحيد. 10 سنوات لا يسمعون منه إلا التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد. وهكذا شأن الأنبياء والرسل من قبله عليه الصلاة والسلام، أول ما يقرع سمع أقوامهم منهم الدعوة إلى التوحيد: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبينا عليه الصلاة والسلام أول شيء سمعه قومه منه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والقوم يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنها تعني البراءة من الأصنام والأوثان وإخلاص العبادة لله. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأيضا قال تعالى عنهم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. عرفوا أن لا إله إلا الله تعني نبذ الآلهة وبطلان عبادتها، وأن العبادة حق لله سبحانه. عرفوا معنى هذه الكلمة ومدلولها. فهو عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ قومه به من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ينذرهم من الشرك ومن عبادة الأصنام ويبين لهم أنها باطلة. وقام بهذا الأمر صلى الله عليه وسلم، أتم قيام ينذر قومه من الشرك ومن عبادة الأصنام. قال الله تعالى: واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar dan pemirsa Radio Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan pokok yang ketiga, yaitu ma'rifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis kitab ini rahimahullah telah menjelaskan beberapa hal sampai pada perkataan beliau: ba'athahullahu bin nadharati anisyirki wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan beliau ba'athahu Allah bin nadharati 'ani syirk, Allah Azza wa Jalla mengutus beliau untuk memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, yaitu tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperingatkan kaumnya dari bahaya kesyirikan, karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan. Juga tugas beliau adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah yang pertama kali dakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendengar di awal dakwah beliau kecuali ajakan kepada tauhid. sejak beliau diutus dan diangkat menjadi nabi, selama 10 tahun di Mekah, beliau hanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang beliau dakwahkan selama 10 tahun kecuali agar manusia meninggalkan kesyirikan dan agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah tugas seluruh para nabi dan para rasul. Ya, pertama kali yang mereka dakwahkan kepada kaumnya adalah "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Kalian tidak mempunyai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi kita alaihi salatu wassalam, pertama kali yang beliau dakwahkan kepada kaumnya adalah "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaumku, katakanlah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan menang. Dan kaum Nabi Muhammad SAW, ya, orang Arab ketika itu mengetahui semuanya makna la ilaha illallah. Dan bahwasanya orang yang mengatakan la ilaha illallah berarti dia berlepas dari segala berhala, segala sesembahan, dan wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, katakanlah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan menang. Kemudian kaumnya mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha lasyai'un 'ujab. Apakah dia menjadikan sembahan-sembahan yang banyak menjadi sembahan yang satu saja? Ini adalah suatu yang sangat aneh. Juga perkataan pembesar-pembesar mereka, isbiru ala alihatikum. Bersabarlah, tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Karena mereka mengetahui makna la ilaha illallah, yang artinya orang yang mengatakan la ilaha illallah berarti dia wajib meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya seluruh ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Dan ibadah adalah hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui makna la ilaha illallah, kandungan la ilaha illallah. Maka ini adalah dakwah yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dakwah kepada tauhid, ajakan kepada tauhid dan peringatan dari bahaya kesyirikan. Nabi Muhammad SAW memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan, melarang mereka dari beribadah kepada berhala-berhala dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya sembahan-sembahan tersebut adalah sesembahan yang batil. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, wasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Walaka akhi al-mustami' al-karim huna an tata'ammal fi shiddat hadha al-amr. Yani huwa sallallahu alaihi wasallam fi mujtama' ash-shirk fihi mukhayyim wa ad-dhalal mughatti. المجتمع بأسره والناس عموما في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. قال عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من الكتاب، يعني كل قليلة جدا، والجميع كلهم خيم عليهم الضلال والباطل أشد التخييم. فبعث عليه الصلاة والسلام في هؤلاء وحيدا، وبعث في شيء مصادم لعقائدهم، لنحلهم، لأهوائهم، لطرائقهم، لعقائد آبائهم، مصادم تماما. وهذا من أصعب ما يكون، يأتي إلى المجتمع مصادما لكل ما عليه المجتمع، كل ما نشأ عليه المجتمع، عقائد الآباء والأجداد. ولما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك مضى بكل ثبات وعزيمة مبلغا، يغشى أنديتهم وتجمعاتهم ويناديهم بأسمائهم وبعشائرهم وقبائلهم، إني رسول الله إليكم جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلح، ويبدي ويعيد. مضى سنوات على ذلك في الدعوة إلى التوحيد، سفهه قومه وجهلوه ورموه بالجنون ورموه بالكهانة والسحر ورموه بكل عظيمة، وحذروا منه وبثوا حوله الدعايات المغرضة وآذوه عليه الصلاة والسلام الأذى الشديد، وكان الناس في شوارع مكة يهتفون بكل قادم إن محمدا مجنون، إن محمدا كذا، إن محمدا كذا، دعايات مكثفة ضده عليه الصلاة والسلام وضد دعوته، وهو صابر كما صبر أولو العزم من الرسل من قبله، داعي إلى الله يا قوم يا قوم يا قوم، يدعو ويكرر ويبدي ويعيد، يؤذى فيصبر، واشتد أذاهم عليه وهو صابر، ولم يثنه ذلك عن المضي في الدعوة إلى الله سبحانه، إلى أن أخرجه قومه من بلده وتمالأوا على قتله ودبروا مؤامرة لقتله في فراشه ليلا. وفي ذلك الوقت هاجر عليه الصلاة والسلام وخرج من مكة، ليس برغبة منه بالخروج عن هذا البلد، ولكن لأن قومه اشتد أذاهم عليه في هذا البلد وتمالأوا على قتله والقضاء عليه. ثم مع هذا العداء الشديد والكيد والتآمر على قتله، جعل علي رضي الله عنه على فراشه ومضى وخرج متسللا مع أبي بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عليا أن يعيد الأمانات. كان رجلا معروفا عليه الصلاة والسلام بالأمانة، وكان قوم إن خافوا على شيء لا يجدون أحدا مثله يأتمنون على حاجاتهم، فكانوا يضعون عنده الأمانات والودائع، فهو معروف عندهم بالأمين. فأمر علي أن يعيد الأمانات إلى أصحابه، ما قال هؤلاء عادوني وآذوني وأخرجوني من بلدي ولا يستحقون من يحفظ لهم أمانتهم وأنا أوذيت، لم يتأول لنفسه شيئا، أعاد جميع الأمانات كاملة إلى أصحابها في هذا الموقف الشديد. وخرج عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa kita renungkan bagaimana kondisi yang luar biasa, yaitu kondisi masyarakat jahiliyah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Seluruh manusia ketika itu berada dalam jahiliyah dan kesesatan yang sangat nyata. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum ajamahum wa'arabahum illa baqaya min ahli al-kitab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi dan ia membenci mereka semua, orang Arab selain Arab, kecuali sebagian kecil dari ahlu kitab. Ya, karena semuanya berada dalam kesesatan, berada dalam kebatilan. Dan Nabi Muhammad SAW, ya, satu-satunya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dengan membawa sesuatu yang bertentangan 100% dengan akidah masyarakat ketika itu, bertentangan dengan kebiasaan mereka, bertentangan dengan hawa nafsu mereka, bertentangan dengan keyakinan nenek moyang mereka. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berat ketika seorang datang kepada suatu masyarakat dan membawa sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Ya, semua, ya, masyarakat terbiasa dengan kehidupan jahiliyah, ya, dari nenek moyang mereka. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita untuk berdakwah kepada kaumnya, dia berdakwah dengan penuh keteguhan. Beliau datang mendatangi tempat-tempat perkumpulan kaumnya, bahkan memanggil nama mereka satu persatu, memanggil nama kabilah-kabilah mereka. Dan dia mengatakan, "Inni Rasulullah ilaikum jami'an." Sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Juga beliau mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Beliau mengulang-ulang selama bertahun-tahun. Beliau berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya mengatakan dia adalah orang yang bodoh, orang yang gila, orang yang, atau bahkan mengatakan menuruh dia dukun atau tukang sihir, dan seluruh, ya, julukan-julukan jelek mereka berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan mereka melakukan propaganda-propaganda buruk, menyakiti Nabi Muhammad SAW di jalan-jalan di kota Mekah. Bahkan setiap ada orang yang datang ke kota Mekah, mereka mengatakan, "Sungguhnya Muhammad adalah orang yang gila, orang yang begini, orang yang begitu, dan terus memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi kita dengan penuh kesabaran, ya sebagaimana telah bersabar pada ulul azmi dari rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengajak kaumnya dengan mengatakan, wahai kaumku, wahai kaumku, wahai kaumku. Dia berdakwah, mengulang-ulang dakwahnya. Dia disakiti, akan tetapi beliau bersabar. Dan ya, semakin kuat gangguan dari kaumnya, maka semakin bersabar Nabi kita Muhammad SAW. Dan sedikit pun dia tidak berhenti dari berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kaumnya mengeluarkan dan mengusir beliau dari kota Mekah. Bahkan mereka sepakat untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW dan merencanakan ya, rencana yang buruk untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW di atas kasurnya di tengah malam. Dan ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi kita untuk berhijrah meninggalkan kota Mekah. Beliau meninggalkan kota Mekah bukan karena beliau tidak suka dengan kota Mekah, akan tetapi karena diganggu oleh kaumnya. Ya, bahkan kaumnya berusaha untuk membunuh beliau. Maka, ya, dan perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya, keluar bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan sembunyi-sembunyi di tengah malam dan menyuruh sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan-titipan yang dititipkan kepada beliau. Karena Nabi kita Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang sangat amanah, dan kaumnya dahulu apabila mereka tidak mendapatkan seseorang untuk menitipkan barangnya, maka mereka menitipkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka menitipkan seluruh ya, barang-barang mereka karena beliau terkenal dengan amanahnya yang sangat tinggi. Maka beliau pun menyuruh sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua amanah-amanah yang dititipkan kepada beliau. Ya, beliau sedikit pun tidak mengatakan, ya, kaumku telah memusuhiku, menggangguku, mengeluarkanku, bahkan mengusirku dari negeriku, maka tidak berhak mereka untuk dijaga amanah-amanah mereka, titipan-titipan mereka. Ya. Beliau sama sekali tidak mengatakan seperti itu. Ya. Bahkan beliau mengembalikan seluruh titipan-titipan yang dititipkan kepada beliau, dan setelah itu beliau pun keluar dan berhijrah menuju kota Madinah. قال رحمه الله تعالى وبلده مكة وهاجر إلى المدينة مكة مكث فيها بعد أن أرسل 13 سنة والمدينة 10 سنوات إلى أن مات ثم مات عليه الصلاة والسلام ثم دفن عليه الصلاة والسلام في المدينة قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات معاشر الكرام بداية الرسالة وبداية البعثة، وهي تحمل في مضمونها زبدة الرسالات وخلاصة دعوة النبيين، فيتحمل قاعدة الدين وأساسه لأن أول ما بعث وأمر به بالنذارة قم فأنذر. أول ما بعث به ونزل عليه في مقام الرسالة هذه الكلمات، فهذه الكلمات تحمل في معانيها وطياتها ومضامينها قاعدة الدين وأصله وأساسه وزبدة دعوة النبيين والمرسلين. ولهذا اعتنى الشيخ رحمه الله بمعاني هذه الآيات ومضامينها ومدلولها باختصار بما يحتمله هذا المختصر. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قم فأنذر أي أنذر قومك من ماذا؟ قومه على الشرك، على الجاهلية، على عبادة الأصنام. مكة امتلأت بالأصنام، والبيت الحرام امتلأ أصناما في داخله وحوله، امتلأ بالأصنام حتى كسرها عليه الصلاة والسلام بيده يوم فتح مكة، وقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإلا فإن الأصنام كانت كثيرة محيطة بالبيت من كل جانب، وفي داخل البيت الكعبة تعبد ويذبح لها وينذر وتصرف لها أنواع العبادات. فأول ما نزل عليه قم فأنذر، أول ما نزل عليه البعثة والرسالة، قم فأنذر أي أنذر قومك من الشرك وأمرهم بالتوحيد. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن وحد الله ومنذرين من النار لمن أشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد. Kemudian beliau mengatakan wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah. Dan negeri beliau adalah kota Makkah dan beliau berhijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun sampai beliau meninggal dan beliau alaihi salatu wasallam dikuburkan di kota Madinah. Perkataan beliau ba'athahullah bin nadhar, Allah mengutusnya untuk memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatthir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, berilah peringatan, agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah ya patung-patung, sembahan berhala-berhala, janganlah engkau memberi dengan mengharap balasan lebih banyak, dan bersabarlah atas perintah Tuhanmu. Ini adalah ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam perintah beliau untuk menyampaikan atau peringati kaumnya dari kesyirikan. Dan pengarang kitab ini, rahimahullah, menjelaskan ringkasan dakwah para nabi. Ya. Karena dalam ayat-ayat ini terdapat kaidah agama dan pondasi agama. Karena pertama kali yang diperintahkan kepada nabi kita adalah an-nadharah, memperingati dari bahaya kesyirikan. Kum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Ini adalah yang pertama kali, ayat yang pertama kali turun ketika nabi kita diangkat menjadi rasul. Dan dalam ayat-ayat ini mengandung makna dan kandungan-kandungan pokok-pokok agama dan pondasi-pondasi agama, ya. Karena ini adalah intisari dakwah para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berusaha menjelaskan sedikit tentang ayat ini, ya. Beliau mengatakan kum fa'anzir yunziri 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Bangkitlah, berilah peringatan, yaitu dari bahaya kesyirikan, dan ajaklah kepada tauhid, yaitu ya peringati kaummu dari apa, ya, dari kesyirikan, dari kejahiliaan, dari beribadah kepada patung-patung, ya. Karena Mekah ketika itu penuh dengan patung-patung, bahkan Ka'bah, ya, penuh dengan patung-patung baik di dalamnya maupun sekitarnya, ya, semuanya penuh dengan Ka'bah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan patung-patung tersebut semuanya ketika Fathu Makkah. Ya. Banyak sekali patung-patung. Dia mengatakan waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dan telah datang kebatilan, telah datang yang hak dan telah terkalahkan kebatilan, sungguhnya kebatilan itu pasti akan terkalahkan. Ya, ketika itu banyak sekali patung-patung yang mengelilingi Ka'bah dari segala sisi. Ya. Patung-patung tersebut disembah, bahkan ya, orang-orang menyembelih, ya, sembelihan sembilan di sekitar Ka'bah. Mereka pun bernazar dan beribadah kepada patung-patung tersebut. Maka ayat yang pertama kali turun adalah firman Allah Subhanahu wa taala kum fa'anzir. Ya. Ini adalah ayat pertama yang turun ketika nabi kita diangkat menjadi rasul. Yaitu peringati kaummu dari bahaya kesyirikan dan ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah, rusulan mubasysyirin wa munzirin. Para rasul yang bertugas memberi kabar gembira dan peringatan. Memberi kabar gembira dengan surga bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan memberi peringatan ya dari neraka bagi orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kum fa'anzir adalah peringatilah manusia dari kesyirikan dan ajaklah mereka kepada tauhid. Qala wa rabbaka fakabbir ay 'azzimhu bit tauhid. Wa hadhihi al kalimah al 'azimah allati tataraddad 'ala alsinati al muslimin fi salatihim fi adkarihim Allahu akbar هذه كلمة تعظيم لله، تعظيم لله بتوحيده وإجلاله سبحانه وتعالى وقدره حق قدره. ولهذا المشرك لا يكبر الله، الذي يعبد مع الله غيره لا يكبر الله. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المشرك الذي يدعو الوثن ويعبد الصنم ويتعلق بغير الله ولا يكبر الله. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة، وقد خلقكم أطوارا. فالمشرك الذي يعبد مع الله غيره لا يكبر الله، فتكبير الله لا يكون إلا بتوحيده وإخلاص الدين له. أما المشرك ليس مكبرا ولا معظما لله ولا يقدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabbaka fakabbir, artinya adalah agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Ya. Maka dari itu kalimat yang agung ini yang senantiasa terulang-ulang di lisan-lisan kaum muslimin dalam salat mereka, dalam zikir-zikir mereka, Allahu Akbar. Ini adalah kalimat pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Ya, karena seorang yang musyrik berarti dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala berarti dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Dan ketahuilah bahwasanya bumi, ya, bahkan seluruh langit akan dipegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, seorang yang musyrik, yang berdoa kepada berhala, yang menyembah kepada patung-patung, dan bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ya. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala? Waqad khalaqakum atwara. Padahal Allah telah menciptakan kalian dalam beberapa fase. Seorang musyrik yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan mentauhidkan dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang musyrik, ya, berarti dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak, ya, memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa thiyabaka fatahhir, ay tahhir a'malak 'an asy-syirk bil-hadar minhu wat-tahdhir minhu wa indari القوم من الوقوع فيه. وهذا فيه أن أعظم أمر ينبغي على العبد أن يتطهر وأن يتنزه عنه وأن يجانبه وأن يبتعد عنه الشرك بالله. والشرك أنجس شيء وأوسخه، والمؤمن مطالب بأن يتنزه عن الشرك وأن يتطهر وأن يبتعد عنه. قال وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام. قوله فهجر أي أهجر الأصنام. وكيف يكون هجرها؟ قال المصنف رحمه الله: وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. هذا هو هجرها الذي أمر به في هذه الآية. والرجز فهجر أي تركها والبراءة منها ومن أهلها، مثل ما قال الله عز وجل عن إبراهيم الخليل: واعتزلكم وما تدعون من دون الله. وقال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فلا يتم توحيد العبد حتى يبرأ من الكفر وأهل الكفر ويباعدهم وينابذهم، وهذا واضح في الآية ودلالتها عليه. فلا يتم للإنسان التوحيد حتى يهجر الأصنام وأهلها ويجانبهم ويباعدهم ويحذر منها ويحذر. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، dan pakaianmu bersihkanlah. Artinya adalah tahhir a'malaka 'anil syirk, bersihkanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan, ya, dengan berhati-hati dan menjauhi kesyirikan, juga memperingati kaumnya dari terjatuh dari kesyirikan tersebut. Dan di sini ada suatu perkara yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu wajibnya seorang hamba membersihkan dirinya serta menjauhi dari segala bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan adalah sesuatu yang paling kotor, sesuatu yang paling najis, dan seorang mukmin dituntut untuk membersihkan dirinya dari kesyirikan, menjauhi kesyirikan dengan sejauh-jauhnya. Allah Ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, tahhir a'malaka 'anil syirk, bersihkanlah amalan-amalanmu dari segala jenis kesyirikan. Warrujza fahjur, dan rujz maka tinggalkanlah. Ar-rujz adalah al-asnam, ya, patung-patung dan berhala-berhala. Warrujza fahjur, yaitu tinggalkanlah segala berhala-berhala. Bagaimana cara meninggalkannya? Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, wahajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Meninggalkannya adalah dengan cara menjauhinya dan berlepas diri darinya dan dari penyembah-penyembahnya. Ya, begini cara meninggalkan patung-patung tersebut, yaitu berlepas diri darinya dan dari orang-orang yang menyembah patung-patung tersebut. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, wa tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan aku meninggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah, falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, dan ketika dia meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan sempurna tauhid seorang hamba sampai dia meninggalkan kekufuran dan orang-orang kafir serta menjauhi mereka. Dan ini jelas dalam ayat ini, ya, maka seorang tidak akan sempurna tauhidnya sampai dia meninggalkan segala berhala dan penyembah-penyembah berhala dan meninggalkan mereka sejauh-jauhnya. Qala rahimahullah taala akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila at-tauhid, يعني منذ نزلت عليه هذه الآيات يا أيها المدثر إلى آخرها مضى 10 سنوات يدعو إلى التوحيد. 10 سنوات كاملات لم يؤمر بصلاة ولم يؤمر بصيام ولم يؤمر بحج ولم يؤمر بأي من العبادات. 10 سنوات خالصة يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك. ليس يدعو قومه إلا إلى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حذروا من عبادة الأصنام، يدعوهم لترك عبادة الأصنام والبعد عنها. مضى على ذلك 10 سنوات يدعو إلى توحيد الله، أي قبل فرض الصلاة. الصلاة نعرف مكانتها من الدين وأنها عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، ولم تفرض من أول أمر، بل بقي عليه الصلاة والسلام منذ أرسل 10 سنوات لم تفرض الصلاة، فضلا عن بقية الفرائض التي هي غير الصلاة. فأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى توحيد الله. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ini mengatakan akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendakwahkan tauhid selama 10 tahun. Ya. Yaitu sejak turun ayat ya ayyuhal muddatsir, ya, sampai 10 tahun berikutnya beliau hanya mendakwahkan kepada tauhid, yaitu agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun tidak ada perintah salat, tidak ada perintah puasa, tidak ada perintah haji, tidak ada perintah ibadah-ibadah yang lain, ya. 10 tahun murni hanya ajakan kepada tauhid dan peringatan dari bahaya kesyirikan. Tidak ada yang beliau ucapkan kecuali perkataan beliau, qul la ilaha illallah tuflihu, wahai kaumku katakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan beruntung. Beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka dari bahaya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun, ya, sebelum diwajibkan salat. Ya, karena salat kita tahu kedudukan salat dari agama ini, yaitu bahwasanya salat ini adalah tiang agama dan rukun kedua setelah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Salat belum diperintahkan, belum diwajibkan, ya, ketika pertama kali Nabi kita diutus. Ya, selama 10 tahun tidak ada perintah salat, apalagi perintah ibadah-ibadah yang lainnya. وبعد العشر بعد أن تم 10 سنوات داعيا إلى توحيد الله عرج به إلى السماء، أسري بجسده عليه الصلاة والسلام وروحه جميعا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من هناك عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا، ثم عروج إلى السماء. عروج إلى السماء، ما المسافات التي قطعها في تلك الليلة في ليلة واحدة؟ وجاء الصبح وهو عند قومه، ما هي هذه المسافات التي قطع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ وهذه أقصر مسافة قطعها في تلك الرحلة. ثم من المسجد الأقصى عرج به إلى السماء، إلى السماء، من الأرض إلى السماء الدنيا، إلى السماء التي تليها، إلى السماء التي تليها، حتى بلغ سدرة المنتهى. وقد جاء في بعض الأحاديث والآثار أن بين الأرض والسماء 500 سنة، وثخا كل سماء 500 سنة، وبين كل سماء والسماء 500 سنة. كل هذه المسافات الشاسعة المتباعدة قطعها في ليلة واحدة حتى بلغ سدرة المنتهى، فأوحى إليه ربه جل وعلا ما أوحى، وسمع وحي الله من الله، سمع كلام الله من الله، وأمره بالصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، فرضها عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. ونزل عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة 50 صلاة في اليوم والليلة، نزل بها فلقيه موسى عليه السلام وسأله فأخبره، قال: أمتك لا تطيق هذا، سل الله التخفيف، أمتك لا تطيق هذا 50 صلاة في اليوم والليلة، سل الله التخفيف. فرجع وطلب من ربه جل وعلا التخفيف، وتردد بين موسى وبين الله كما جاء في الحديث إلى أن خففت إلى 5 صلوات، وهي 50 بالعمل و50 بالأجر، لأن الحسنة 10 أمثالها. فنزل عليه الصلاة والسلام وفرضت عليه الصلوات 5 وعلى أمته، ونزل بهذه الفريضة. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sempurna 10 tahun mengajak manusia beribadah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau diangkat ke langit. Beliau diangkat dengan jasadnya, dengan badannya, dengan ruhnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, di Palestina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya jadi malam hari dari Masjidil Haram kepada ke menuju Masjid Al-Aqsa. Kemudian beliau diangkat ke langit. Ya, beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau diangkat ke langit. Dan para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa jarak yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam, ya, karena paginya beliau telah kembali kepada kaumnya. Berapa jarak yang ditempuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ya, dan ini adalah jarak yang pendek dalam perjalanan ini. Karena setelah itu dari Masjidil Aqsa menuju ke langit, ya, dari bumi menuju ke langit dunia, kemudian dari langit dunia kepada langit berikutnya, dari langit berikutnya kepada langit berikutnya lagi, sampai ke Sidratul Muntaha, ya, langit yang ketujuh. Dan telah tertera dalam beberapa hadis dan riwayat-riwayat bahwasanya jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun, dan tebal setiap langit adalah sepanjang perjalanan 500 tahun, dan jarak antara langit menuju langit berikutnya adalah sepanjang perjalanan 500 tahun. Dan inilah perjalanan atau jarak yang sangat jauh yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam satu malam, sampai beliau sampai ke Sidratul Muntaha dan Allah mewahyukan kepada beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah mendengar langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mendengar perkataan Allah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kita salat ya 50 salat sehari dalam sehari semalam. Ya. Jadi pertama kali diperintahkan adalah 50 salat sehari semalam. Kemudian ketika Nabi kita turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa berkata kepada beliau bahwasanya umatmu tidak akan mampu melakukan kewajiban tersebut. Ya. Maka mintalah kepada Allah keringanan. Karena umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan 50 salat sehari semalam. Mintalah kepada Allah keringanan. Maka beliau pun kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan. Dan beliau bolak-balik antara Musa dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera dalam hadis yang sahih. Sampai diringankan menjadi 5 kali salat. Dan walaupun 5 kali salat akan tapi pahalanya sama dengan 50 salat. Karena satu kebaikan dihitung 10 atau ditulis 10 kebaikan. Al-hasanatu bi'asyri amsalihah. Ya, satu kebaikan akan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Dan di saat itulah diwajibkan salat 5 waktu kepada Nabi kita dan kepada umatnya. هذا معاشر المستمعين بعد 10 سنوات من البعثة، يعني كان عمره عليه الصلاة والسلام حينئذ 50 سنة، أتم 50 حينئذ فرضت الصلاة ونزل عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة، كذبه قومه وسخروا منه وله معهم في هذا وقائع معروفة في كتب السيرة حول الإسراء والمعراج وتكذيب قومه، وأصبحوا يسخرون منه حتى جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه قالوا إنه يزعم كذا يريدون تنفيره منه قال إن كان قال ذلك فقد صدق صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه فالشاهد أنه نزل بذلك ومن عجائب حال بعض أمته إلى زماننا هذا أن الصلاة التي هي مفروضة عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات لا يهتمون بها ولا يواظبون عليها ثم يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج الذي هو ليس مشروع أصلا ولا مأمورا به ولا دليل عليه لا يفوتونه أبدا فالفرض الواجب لا يعتنون به والأمر المحدث لا يفوتونه ولا يضيعونه وهذا من سوء الفهم وعدم البصيرة الصلاة التي فرض يعني نحن من أعظم ما نستفيد من الإسراء والمعراج فريضة الصلاة والمحافظة عليها وأن أهم الدين بعد التوحيد الحج فرض عليه وهو في الأرض الصيام وهو في الأرض بقية الفرائض في الأرض إلا الصلاة خصت بأن عرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى وسمع الأمر والفرض بالصلاة من الله بدون واسط سمع كلام الله من الله ونزل بها ثم يأتي بعض الناس ويضيعون الصلاة المفروضة حتى ليلة الاحتفال بالإسراء الذي يقيمونه بعضهم يحتفل إلى الصباح وينام عن صلاة الفجر فالفرض يضيع والأمر المحدث يواظبون عليه ولا يضيعونه فهل هذا هو الاتباع وهل هذا هو علامة صدق المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا يحتاج كثير من الناس إلى أن يعيد النظر في طريقة دراسة السيرة وطريقة استفادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلا يحال الدين إلى مواسم للاحتفالات هذا يحتفل بالمولد وهذا يحتفل بالإسراء وهذا يحتفل بهجرة وهذا يحتفل بكذا والفرائض تضيع والواجبات لا يهتم بها ويصبح الأمر مواسم فقط للاحتفالات وإذا نظرنا في تاريخ الصحابة والتابعين لهم بإحسان لا نرى في مثل هذا وهم أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على اتباع هديه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه لكننا نرى فيهم مسارعة الخيرات ومسابقة الفرائض والطاعات ومحافظة على الرغائب والمستحبات هكذا مضت حياتهم بحسن اتباع وحسن اتساء وبعد عن البدع والأهواء قال وبعد العشر عرج به للسماء وفرضت عليه الصلاة الخمس وصلى في مكة 3 سنين أي صلى الصلاة المكتوبة المفروضة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة يعني بعد أن أمضى 13 سنة بعد الرسالة أمر بالهجرة إلى المدينة لأنه أوذي في مكة أشد الأذى حتى في صلاته يصلي ساجدا لله يأتي بعض بسلع الناقة ويضعه على ظهره أوذي أشد الأذى وتمالأ على قتله كما تقدم فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة ونكمل ما بقي من ذلك في لقائنا القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bahwasanya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk salat 50 salat dan dia bolak-balik meminta untuk diberi keringanan selama 10 tahun dia berdakwah kepada tauhid, dan setelah diperintahkan untuk melakukan 50 salat dan diberi keringanan. Dan kita ketahui bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak sekali dari kaum Nabi Muhammad SAW yang mendustakan peristiwa Isra Mi'raj ini dalam kitab-kitab sirah. Ya, kita ketahui bahwasanya orang-orang musyrik ketika itu tidak mempercayai kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW sampai mereka datang kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mereka mengatakan, ya, bahwasanya sahabatmu Muhammad mengatakan bahwasanya dia begini dan begitu. Ya, mereka ingin mengajak Abu Bakar supaya mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jawaban beliau adalah in kana qala dzalik faqad sadaq. Jika betul dia mengatakan seperti itu berarti dia telah benar, ya. Makanya beliau dijuluki menjadi Siddiqul Ummah. Semoga Allah meridhai beliau. Dan yang sangat mengherankan, ya, keadaan umat kita, keadaan masyarakat kita, yaitu bahwasanya salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, setiap hari dan setiap malam 5 kali sehari semalam, mereka tidak memperhatikan kewajiban ini. Mereka tidak menekuni, ya, atau melaksanakan dengan baik kewajiban ini. Adapun peringatan malam Isra dan Mi'raj yang sebenarnya tidak disyariatkan dan tidak diperintahkan, tidak ada dalil yang menunjukkan perintah memperingati malam tersebut, ya, mereka rajin untuk memperingatinya. Suatu yang wajib tidak diperhatikan dan suatu yang justru perkara baru mereka tidak sia-siakan. Ini adalah kesalahan dalam pemahaman. Karena salat itu adalah suatu yang wajib. Bahkan perkara terbesar yang kita dapatkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kewajiban salat dan kewajiban menjaga salat, dan ini adalah suatu yang sangat penting dalam agama kita. Haji diwajibkan ketika Nabi Muhammad di atas bumi. Ya. Juga puasa tidak diangkat ke langit, juga perintah-perintah yang lainnya. Ya, adapun salat ini khusus Nabi kita Muhammad SAW diangkat ke langit ketujuh bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Dia mendengar sendiri perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara sama sekali. Nabi kita mendengar langsung suara Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi kita turun ke bumi. Kemudian, ya, kita dapati banyak dari kaum muslimin mereka meninggalkan salat, menyanyikan salat bahkan sampai pada malam peringatan Isra dan Mi'raj mereka sebagian, ya, memperingatinya sampai pagi hari dan ketiduran dari salat subuh, ya. Maka kewajiban mereka tinggalkan dan perkara baru mereka rajin untuk melaksanakannya. Ya, apakah beginikah cara kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW? Apakah begini tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Oleh karena itu, ya, perlu untuk kita mengulangi lagi, ya, introspeksi cara kita dalam mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW dan cara kita mempelajari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, karena jika kita salah, bisa jadi agama kita hanya menjadi, ya, musim-musim untuk perayaan-perayaan, ya. Di sana, ya, di tanggal ini dirayakan Maulid, tahun ini dirayakan Isra dan Mi'raj, ya, tanggal ini dirayakan Hijrah dan begitu seterusnya. Kemudian kewajiban-kewajiban justru ditinggalkan dan tidak diperhatikan. Ya. Padahal kalau kita melihat sejarah para sahabat, sejarah para tabi'in, kita tidak melihat perkara ini sama sekali. Padahal mereka sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat semangat untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita melihat mereka senantiasa berusaha untuk bersegera menuju kebaikan, melaksanakan kewajiban-kewajiban, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beginilah ya kehidupan mereka, senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan sangat jauh dari perkara-perkara yang baru. Ya, setelah 10 tahun beliau diangkat ke langit, kemudian diwajibkan di langit salat 5 waktu, kemudian dia beliau pun salat di Mekah selama 3 tahun ya. Salat di Mekah ya, salat wajib di Mekah selama 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun beliau diperintahkan untuk hijrah menuju kota Madinah ya. Jadi setelah beliau menghabiskan 13 tahun di Mekah, beliau pun diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah ya, karena di Mekah beliau diganggu ya, bahkan ketika beliau salat beliau diganggu ya, ketika beliau sujud datang ya sebagian dari kaum musyrikin dengan kotoran unta, kemudian meletakkan di atas punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ya, makanya setelah itu dia diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Dan selanjutnya insyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian kita berikutnya. Naam, nasa Allah Azza wa Jalla an yanfa'ana ajma'in bima allamana wa yazidana ilman wa tawfiqa. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Akhirnya kita tutup kajian kita pada sore hari ini, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Syekh. Dan tersisa waktu 2 menit untuk kita bacakan satu pertanyaan dari pesan singkat ya Syekh. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana cara menghadapi orang yang sering berbuat zalim terhadap diri kita? Dari saudara kita Ian di Manado, silakan. الإنسان في الظلم أولا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يقيه شر الأشرار وكيد الظالمين، لأن العبد بلجوءه إلى الله سبحانه وتعالى وصدق التجاء إلى الله يوقى شر الأشرار. وأيضا عليه في هذا المقام أن يتقي الأماكن ويجتنب الطرق التي يخشى على نفسه أن يساء أو يظلم إليه فيها، ويتجنب هو نفسه أن يكون من الظالمين أو أن يقابل الظلم بظلم أشد أو نحو ذلك، مع المجاهدة والدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى يفوز بإذن الله بالخير والسلامة والمعافاة. Yarhamukallah. Ya, jawaban beliau rahimahullah bahwasanya kewajiban kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar dilindungi dari keburukan orang-orang yang buruk dan kezaliman orang-orang yang berbuat zalim, serta menjauhi tempat-tempat yang dapat menyebabkan orang menzalimi kita. Juga kita sendiri menjauhi dari perbuatan zalim. Ya. Kemudian setelah itu berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kesuksesan dan kebaikan selama di dunia dan di akhirat. Naam ya Syekh. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Narju ihtitam ya Syekh. Naam, nasallahu at-tawfiq was-sadad wa al-ma'unah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.